السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan 103. Hari ini kita akan membahas bab yang berjudul Salatu At-Tatawwu. Salatu At-Tatawwu. Salat tatawwu ini memiliki banyak istilah. Kadang disebut dengan istilah An-Nafl. Salatu An-Nafl. Jamaknya Nawafil. Kadang juga disebut sholat sunnah. Atau kadang juga disebut mandub. Kadang juga disebut mustahab. Ini kata yang paling sering digunakan. Kadang disebut tatawu, kadang disebut nafl, kadang disebut sunnah, kadang disebut mandub, kadang juga disebut mustahab. Ya, dan ada istilah yang lain, misalnya al-muraqqabih wal-hasan, itu istilah-istilah lain daripada salat tatawu. Dari sisi syariat, pengertian syariat, salat tatawu adalah ma talaba asy-syari'u fi'lahu la 'ala wajhi al-ilzam, yaitu apa-apa yang diperintahkan untuk dikerjakan, apa-apa yang diperintahkan oleh syariat untuk dikerjakan, tidak dalam bentuk yang ilzam, yaitu tidak dalam bentuk yang harus. Jadi sifat perintahnya bukan perintah yang sifatnya keharusan. Ya, ma talaba syari'u fi'lahu la ala wajhi al-ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat untuk kita kerjakan, tetapi tidak dalam bentuk ilzam, tidak sebagai keharusan. Wa hukmuhu, adapun dari sisi hukum, kalau kita bicara sholat tatawu, atau pemirsa Niaga TV boleh mengatakan sholat sunnah, atau sholat nafal, atau sholat yang mandub, atau yang mustahab, dan macam-macam banyak sekali istilah-istilahnya. Itu hukumnya, kata beliau, adalah yuthabu fa'iluhu wala yu'aqobu tarikuhu. Orang yang mengerjakannya mendapatkan thawab. Yuthab, mendapatkan thawab. Tetapi kalaupun ditinggalkan, la yu'aqob, tidak mendapatkan iqob. atau tidak mendapatkan hukuman. Ya, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Satu perbuatan yang kalau dikerjakan mendatangkan pahala, tetapi kalaupun ditinggalkan tidak sampai berdosa. Salat tatawu, kata beliau, memiliki banyak sekali dalil di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Dhammam ibni Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu, dan Rasulullah pernah ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Madza faradallahu ala alayya min as-salah?" Apa yang Allah wajibkan atasku dari ibadah salat? Itu pertanyaannya. Maka baginda Rasulullah bersabda, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Yang Allah wajibkan itu salat 5 waktu sehari semalam. Faqal, maka sahabat ini, ya, Dhammam berkata, hal alayya ghairuha? Apakah ada hal yang wajib selain yang 5 waktu itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, la illa an tatatawwa. La illa an tatatawwa. Ya, illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib selain 5 waktu itu, illa, kecuali engkau tatawwa, yaitu melakukan salat tatawwu. Ya, salat tatawu artinya salat sunnah. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya, hadis ini menunjukkan selain daripada salat yang 5 waktu adalah salat yang hukumnya sunnah. Dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, barang siapa, kata Allah, ada li waliyan faqad adzantuhu biharbin. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, maka sungguh dia, sungguh aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Artinya Allah akan memberikan dia kebinasaan dan kecelakaan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu. Dan tidaklah seorang hamba itu, kata Allah, mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang sudah aku wajibkan. Jadi ketika kita ingin mendekat kepada Allah, kadang sebagian kita bingung, dimulai dari mana perjalanan kita lebih dekat dengan Allah. Maka hadis ini menjadi jawaban. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu. Tidaklah ada sesuatu yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai dibandingkan perkara-perkara yang wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Setelah dia menyempurnakan yang wajib, hambaku itu terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintai seorang hamba, maka aku adalah pendengaran yang dengannya dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la u'tiyannah, apabila hambaku itu yang rajin salat-salat yang wajib lalu dia sempurnakan dengan salat-salat yang sunnah, apabila dia meminta sesuatu kepadaku pasti aku berikan. Wa la in ista'adzani la'uizannahu, dan kalau dia memohon perlindungan, niscaya akan aku berikan dia perlindungan. Hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari, ya, riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis yang kedua yang menunjukkan bahwa di antara keutamaan salat sunnah adalah mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadikan kita dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ma'dan Ibni Abi Talhah Al-Ya'mari radhiyallahu taala anhu berkata, "Laqitu Thauban radhiyallahu taala an Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau berkata, "Akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilani Allahu bihil jannah." Wahai sahabat Nabi, ajarkan aku amalan yang kalau aku kerjakan, maka amalan ini akan menjadi sebab Allah memasukkanku ke dalam surga. Lalu aku katakan lagi, "Bi'ahabbil a'mali ilallah." Tolong ajarkan aku amal yang paling Allah cintai, wahai sahabat Rasulullah. Tetapi beliau diam. Aku tanya kedua kali, aku tanya ketiga kali. Maka ketiga kalinya sahabat yang mulia ini, yaitu Thauban, berkata, "Sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah menanyakan kepada Nabi hal yang sama dengan pertanyaanmu itu, yaitu apa amal yang paling Allah cintai, Allah paling sukai. Maka saat itu beliau menjawab, "Alaika bikathratis sujudi lillahi ta'ala." Engkau harus memperbanyak sujud kepada Allah. Tentunya memperbanyak sujud artinya memperbanyak salat-salat yang sunnah. Karena kalau yang wajib tidak bisa diperbanyak, ya. Sujudnya dalam 17 rakaat ya tidak bisa ditambahkan. Tapi ibadah-ibadah yang wajib bisa kita tambahkan. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Sesungguhnya engkau tidaklah engkau sujud satu kali kepada Allah kecuali akan Allah angkat derajatmu. Wa hutta anka biha khati'atun, dan dihilangkan dengannya satu kesalahan yang pernah engkau lakukan. Dalam riwayat Rabi'ah Ibni Ka'ab Al-Aslami, seorang anak muda, temannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, Rabi'ah Ibnu Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Rabi'ah seorang anak muda bercerita, "Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi." Lalu aku mendatangi Nabi dengan membawa air, lalu membawa kebutuhan-kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saja Nabi berkata kepadaku, "Sal." Wahai Rabi'ah ibni Ka'ab Al-Aslami, coba kamu minta sesuatu kepadaku. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kira-kira yang diminta oleh Rabi'ah, seorang pemuda yang melayani kebutuhan-kebutuhan Rasulullah, yang membawakan air, membawakan sendal, dan semua kebutuhan harian Nabi. Maka anak muda ini yang dididik oleh Nabi, dia berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya. Permintaanku ya Rasulullah adalah agar aku menjadi temanmu kelak di surga. Masya Allah. Ini permintaan seorang anak muda. As'aluka murafaqatak fil jannah. Aku minta agar menjadi rafiq, agar menjadi kawanmu kelak di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, "Awa ghairu dhalik." Apa tidak ada permintaan selain itu wahai Rabi'ah ibnu Ka'ab? Maka sahabat yang mulia ini berkata, "Huwa dzaka." Hanya itu yang aku minta ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Fa inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bantulah aku ya untuk bisa membantu dirimu bikasratis sujud, dengan cara engkau memperbanyak sujud. Jadi memperbanyak sujud ini, memperbanyak sholat sunnah, dia bukan hanya jalan menuju cinta Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia pun adalah jalan ya, yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang dengannya kita mendapatkan manzilah atau kedudukan yang tinggi kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala, Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, afdalu ibadatil badan as-salah, seutama-utamanya ibadah badan itu sholat. Ibadah badan itu kan banyak, tapi dari sekian ibadah badan, yang paling utama dan paling besar pahalanya adalah sholat. Wa nafluha afdalun nafl, karena sholat yang wajib adalah sebaik-baik ibadah badan, maka boleh kita katakan, kata beliau, bahwa sebaik-baik ibadah sunnah adalah sholat. Sebaik-baik ibadah badan adalah sholat yang wajib. Dan sebaik-baik ibadah sunnah adalah mengerjakan sholat-sholat yang nawafil atau sholat yang tatawu, sholat yang sunnah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil yang menunjukkan bahwa sholat adalah sebaik-baik amal, yaitu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling utama dalam Islam? Maka Rasulullah bersabda, as-salatu ala miqatiha, salat tepat pada waktunya, itu sebaik-baik amal. Dalam riwayat Thauban dan juga hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah bersabda, istaqimu walan tuhsu, cobalah kalian istiqomah dan kalian tidak akan sanggup mengerjakan semua amal. Wa'lamu, dan ketahuilah, kata Nabi, anna khaira a'malikum, ya, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian itu adalah as-salah. Ketahuilah, sebaik-baik amal ibadah yang kalian kerjakan adalah as-salah. Walan yuwaziba alal wudu'i illa mu'min, dan tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali dia adalah seorang yang mu'min, yang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, anwa'un nafli, macam-macam atau jenis-jenis salat sunnah. Wa ma syuri'a lahul jama'atu, salat-salat sunnah yang disyariatkan di dalamnya berjamaah. Contohnya, kata beliau, al-idan, dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Wal kusufan, dua salat gerhana, matahari dan bulan. Wal istisqa, salat meminta hujan. Afdalu adalah lebih utama, mimma la yushra'u lahul jamaah, dibandingkan salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Jadi salat-salat sunnah yang disyariatkan kita kerjakan dengan berjamaah adalah lebih utama dibandingkan salat-salat sunnah yang tidak diperintahkan berjamaah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annaha asbahat al-fara'idha bisannil jama'ati laha, karena dia jadi mirip salat yang wajib, buktinya disyariatkan berjamaah, kata beliau. Wa huwa ma siwa dzalik, ya, selain daripada salat yang berjamaah, ya, artinya selain daripada yang berjamaah, lebih utama yang berjamaah. Apa itu yang berjamaah? Salat idain, dua hari raya, salat kusufan, yaitu dua gerhana dan istisqa. Lakin akan tetapi ar-rawatib ma'al faraid afdalu minat tarawih, tetapi salat rawatib yang menempel salat-salat yang wajib itu lebih utama daripada sholat tarawih. Kenapa? Karena sholat-sholat rawatib itu didawamkan oleh Nabi, dikerjakan terus-menerus. Sedangkan taraweh tidak didawamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi menjaga sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Adalah hadis Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Hafiztu minan Nabi asyara raka'atin. Aku telah hafal dari Nabi 10 rakaat. Rakaataini qabla zuhri wa rakaataini ba'daha. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Dan beliau biasa melaksanakan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi. Beliau pun mengerjakan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rak'ataini qabla salati subah, dan beliau melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kanat sa'atan la yadkhul 'alan nabi fiha. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kata Ibnu Umar, Nabi menjaga 10 rakaat sehari semalam, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat qabla al-fajr atau qabla salati as-subah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa sunnatu an yuwaziba 'ala rawatibil fara'id." Yang disunnahkan adalah kita menjaga salat rawatib fara'id. Yaitu salat-salat yang mengiringi salat yang wajib. Itu hendaknya dijaga. Dan yang paling besar pahalanya, paling tinggi keutamaannya, kata beliau, rakaatani qabla subah. Adalah 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat subuh. Ini yang paling besar keutamaannya. Dalilnya ma'asirul muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dan juga imam muslim dari hadis ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ya ashaddu minhu ta'ahudan ala raq'atail fajr. Tidak pernah Nabi sangat begitu luar biasa menjaga salat sunnah dibandingkan 2 rakaat sebelum fajar, kata Ibunda Aisyah. Jadi tidak ada salat sunnah yang diberikan perhatian yang begitu luar biasa oleh Nabi melebihi 2 rakaat sebelum salat fajar. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Kabir dengan sanad yang baik, ya, bahwa Abu Darda berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Abu Darda berkata, "Aku diwasiatkan dengan 3 hal. Bisaumi salasati ayyamin min kulli syahr." Agar aku berpuasa setiap bulan 3 hari. Wal witru qabla an-naum, dan agar aku witir sebelum tidur. Wa raka'atil fajr, dan Nabi berwasiat kepadaku agar aku tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum salat fajar. Dalam riwayat yang lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat yang kita lakukan sebelum salat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "La tada'u raka'atil fajr." Ya, jangan pernah kalian meninggalkan 2 rakaat fajar, kata Nabi. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Inna Allah 'azza wa jalla zadakum salatan ila salah." Allah telah menambahkan salat atas salat. "Hiya khairul laka min humrin na'am." Dan salat itu lebih baik daripada unta merah. "Ala wa hiya raka'ata qabla al-fajr." Dan salat itu adalah 2 rakaat sebelum salat fajar. Ya, 2 rakaat sebelum salat fajar adalah lebih baik daripada unta merah, yaitu harta yang paling di

Di kesempatan yang kedua ini, kembali kami membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih diikuti, azan di aplikasi atau azan di musola dekat rumah? Karena kadang azannya cepat aplikasi dari musola, kadang cepat musola dari aplikasi. Allahu bissawab, ya, yang menjadi ukuran adalah mana yang lebih tepat waktunya. Ya, jadi bukan mana yang duluan atau mana yang belakangan, bukan itu ukurannya. Tetapi mana yang dikumandangkan secara tepat di waktunya. Tentunya Kementerian Agama misalnya sudah mengeluarkan jadwal sholat, ya. Atau lembaga-lembaga Islam banyak menerbitkan apa jadwal sholat. Kita lihat mana yang lebih tepat. Ya, yang lebih tepat itulah yang kita jadikan sebagai rujukan di dalam pelaksanaan sholat. Jadi bukan yang lebih cepat atau bukan yang lebih lambat. Bukan cepat atau lambat, tetapi tepat. Artinya sesuai dengan waktu yang memang telah ditentukan. Allahu a'lam bishawab. Ada Bapak Edi di Subang, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Edi. Iya, ini Pak Ustaz, kan kalau habis sholat maghrib kan saya makan dulu. Terus wudu enggak batal. Kalau apa kita makan itu harus ngambil wudu lagi, batal apa ini Ustaz? Setelah makan. Satu. Iya, soalnya belum batal gitu. Habis maghrib saya akan lapar makan. Baik, pertanyaan terus kedua. Terus langsung sholat nggak ngambil wudhu lagi. Baik. Terus yang kedua Ustaz, saya kan baru mengikut sunnah ini belum lama. Baik. Mengikutin istri saya, gimana cara Ustaz dikasih tahu tetap aja menjalankan yang tadi sedisi dulu Ustaz. Gimana solusinya Ustaz? Baik. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya makan dan minum itu tidak membatalkan apa namanya wudu, ya, makan dan minum ya itu tidak membatalkan wudu. Oleh karenanya bagi siapa yang misalnya dia berpuasa di hari Senin, lalu dia sebelum azan dia berwudu, lalu dia berbuka makan dan minum, ketika akan sholat dia cukup membersihkan mulutnya dari sisa-sisa makanan agar apa namanya menjaga kehusyuan. Agar jangan sampai ketika dia sholat masih ada sisa-sisa makanan ya di mulutnya, ya itu yang harus dia lakukan. Adapun berwudu lagi tidak diperintahkan kecuali dengan niat tajdid, ya, memperbaharui wudu boleh-boleh saja, tapi itu tidak dipahami bahwa makan itu membatalkan wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau Pak Edi tadi mengatakan baru mengenal sunnah, baru ikut pengajian. Kadang belum sejalan dengan istri, lalu bagaimana caranya? Ya diajarkan Pak, ya diajarkan, diajak, dikasih pemahaman, ya sama-sama berangkat ke majelis ilmu, sama-sama mengkaji, menyimak, ya, dan bersabar. Ya sebagaimana Bapak pun tidak menyangka Allah berikan Bapak kemudahan untuk bisa mempelajari ilmu syar'i, dan kita tidak sangka datangnya di waktu tertentu misalnya. Kalau usia Bapak sekarang misalnya usianya menjelang 50 atau 40 sekian, kita tidak sangka di usia itu kita diberikan kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak tahu di usia berapa istri kita, anak kita diberikan hidayah, dan memang itu bukan tugas kita menentukan usia berapa mereka dapat hidayah, tapi kita dekatkan mereka kepada sumber-sumber hidayah. Salah satunya misalnya dengan menyalakan televisi-televisi Islam yang di sana berisi dakwah, ya kajian, ya mengkaji ilmu agama, itu kita dekatkan. Kalau nanti ada waktu luang, ajak mereka jalan-jalan, tapi ke masjid untuk ikut pengajian misalnya, ya lalu sharing, ngobrol, ya namanya suami dan istri di rumah ngobrol tentang hukum-hukum syariat, bertukar apa pikiran, pandangan. Ya, beli buku lalu kita taruh di rumah. Dan yang paling berpengaruh ya menurut saya adalah perubahan akhlak. Ya. Ketika seseorang sudah mulai mengaji, cobalah bukan hanya amaliyah, tata cara ibadah yang sedikit demi sedikit lebih baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah akhlak kita pun harus diperbaiki. Sehingga ketika orang melihat kita, Masya Allah si Fulan ikut pengajian Tauhid, ikut pengajian Sunnah, ikut pengajian Islam, sekarang akhlaknya jauh lebih baik, sikapnya jauh lebih lembut dan lain sebagainya. Itu sangat berpengaruh sekali kepada lingkungan sekitar kita. Ketika kita mengaji, lalu akhlak kita berubah jadi jauh lebih baik, itu sangat berbekas di orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bayi anak masih umur 8 bulan. Bila dikasih makanan, dia suka makan sebelah kiri. Dikasih sebelah kanan. Dikasih sebelah kanan, tetapi sebelah kiri dia makan. Apakah setan juga ikut makan? Allah alam bissawab ya. Tentunya di usia 8 bulan masih sangat kecil sekali. Si anak itu tentunya belum terkena beban hukum, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah. Tinggal kita saja sebagai orang tua mendidiknya sejak dini, ya, mendidiknya sejak dini agar anak itu nanti tumbuh besar dalam kondisi menjalankan sunnah Nabi, syariat Nabi. Ya. Apakah anak itu akan digoda oleh setan? Diganggu ya, mungkin saja diganggu ya. Tetapi kalau disesatkan dalam arti dipalingkan dari jalan Allah, tidak. Ya, insya Allah tidak. Ya, tetapi ya kita harus memastikan dia tumbuh besar nanti sebagai orang yang lurus akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya biasa mengerjakan salat tahajud 2 rakaat dan salat duha 4 rakaat, dan saya kerjakan terus menerus, jumlahnya hanya segitu, tak ada penambahan dalam rakaatnya, apakah tidak mengapa? Secara umum tidak mengapa, tetapi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi, ada yang lebih utama daripada 2 rakaat tahajud, yaitu salat witir. Itu lebih utama. Dalam banyak hadis, Nabi menasehati para sahabat yang tidak sanggup sholat tahajud di malam hari, maka kata Nabi, minimal Anda sholat 3 rakaat sebelum tidur. Minimal sholat 3 rakaat sebelum tidur, itu kita sebut dengan sholat witir. Itu yang paling minimal. Tadi juga sempat kita baca hadisnya ya, bahwa Nabi berwasiat kepada Abu Darda dengan 3 hal. Salah satu yang diwasiatkan adalah agar sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Dan itu paling minimal. Ya, lalu bagaimana Ustaz kalau saya berniat bangun? Ya kalau berniat bangun ya bangun di akhir malam, sholat semampunya, tapi tetap disunnahkan oleh Nabi ditutup dengan witir. Rasulullah berkata, ij'alu akhir sholatikum al-witir. Jadikanlah penutup sholat malam kalian itu witir. Jadi kalau enggak bisa sholat tahajudnya, minimal apa? Witirnya saja. Ya Allah alam bisa. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Kan 2 rakaat fajar itu kan lebih utama ya Ustaz ya. Ya bagaimana jika kita kesiangan? Apakah kita mengerjakannya sholat subuh dulu baru rakaat fajarnya itu, sholat fajarnya belakangan boleh Ustaz? Terus gimana kalau sering-sering kesiangan juga ya Ustaz gitu, jadinya batasan sholat fajarnya itu kapan gitu yang dia boleh dibelakangkan begitu Ustaz? Kesiangan itu artinya setelah waktu subuh habis atau sebelum? Iya gitu Ustaz, yang dikatakan kesiangan itu yang boleh sholat fajarnya itu dibelakangkan itu yang kesiangan yang gimana gitu Ustaz? Enggak, maksud kalau saya di sini, kalau di sini baik. Kalau kesiangan artinya misalnya bangun setelah azan, ya itu kita katakan masih ada waktu subuh. Tapi masih kalau ada kan Ustaz? Ada. Tapi kalau maksud dari kesiangan itu adalah ketika matahari telah terbit, itu nanti kita katakan mengqadha, mengganti. Oh, kalau di sini kan subuhnya jam 5:20 Ustaz. Baik. Jadi kalau saya bangunnya jam 6 begitu Ustaz, memang nggak terbangun sama sekali jam 6 baru, itu udah terhitung kesiangan apa belum gitu Ustaz? kalau sepertinya belum iya kesiangan dikatakan kesiangan, tapi waktu subuh sepertinya masih ada kalau jam segitu. Kalau iya, memang jadi saya ngerjakan kalau memang subuhnya 5.20. Jadi saya tuh mengerjakan subuh dulu baru sholat fajarnya atau tetap fajar aja duluan baru subuh ya Ustaz? Tetap fajar duluan Ibu. Oh, begitu tetap. Ya Ustaz ya. Jadi kalau sudah nampak matahari baru itu sudah jatuh qadha, artinya sudah habis waktu subuh. Kita mengqadha. Dan di dalam qadha pun ya tetap qobliyah dulu baru sholat subuh. Oh, berarti fajarnya nggak usah dibelakangkan ya Ustaz ya? Tidak, dikerjakan saja biasa. Sebagaimana? Saya kira kita mengutamakan yang wajib dulu begitu Ustaz. Tidak harus Ibu, kalau memang waktunya habis, Ibu seperti Ibu ngerjakan biasa, ya karena mengqadha itu kata Nabi, sebagaimana mengada itu mengerjakannya di awal waktu. Oh iya ya, syukur Ustaz ya. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali kalau yang ketinggalan cuman sholat sunnahnya saja, itu boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Ya misalnya seorang laki-laki dia datang ke masjid, sampai masjid sudah azan, sudah qomat, ya dia ikut sholat subuh berjamaah, artinya dia belum qobliyah. Apakah boleh dia mengqadha setelah subuh? Boleh, ya boleh dia mengqadha setelah subuh. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allahu barik fiik. Ini mau nanya tentang sholat sunnah. Katanya kalau berpindah-pindah tempat, kalau sholat sunnah pada hari kiamat nanti kan menjadi saksi Ustaz. Apakah itu bagi orang laki-laki saja yang di masjid, apa juga dikerjakan seorang wanita di rumah begitu Ustaz? Itu saja. Yang pindah-pindah tempat begitu Ustaz. Masih ada? Ya, mohon penjelasan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, ini tidak khusus bagi laki-laki, tapi umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dan kami mencatat ma qaddamu, amal-amal ibadah yang mereka kerjakan, wa atharahum, dan bekas-bekas ibadah. Jadi amal ibadah dicatat dan bekas-bekas beribadah pun dicatat. Ya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang berita-berita yang pernah terjadi di atasnya. Ya, oleh karenanya ada beberapa riwayat dari Nabi yang mengajarkan kita untuk berpindah ketika akan mengerjakan sholat sunnah. Hikmahnya kata para ulama adalah memperbanyak bekas-bekas ibadah. Dan ini tidak khusus bagi laki-laki, tetapi umum baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Allah alam bissawab. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan Ibu. Hamba Allah di Bengkulu ya. Qadarullah terputus. Baik, dari hamba Allah di Bengkulu terputus, bisa dicoba lagi Ibu ya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung kami qadarullah baru kami sekeluarga yang mengikuti sunnah. Ketika akan sholat berjamaah di masjid, suami sering menjadi pusat perhatian karena pakaian yang suami kenakan lain seperti pakaian kurta, celana cingkrang. Suami kadang malu dan timbul sifat riya. Istighfar juga sudah dibaca terus, akhirnya untuk suami menghindari riya dengan sholat di rumah. Apakah sikap suami termasuk godaan setan? Iya, artinya jangan sampai kita gara-gara takut riya sholat di rumah. Oleh karenanya ketika kita berada dalam satu komunitas yang umum ya, yang banyak belum komunitas yang awam, yang umum lah ya, itu tidak masalah kita menyesuaikan dengan mereka dalam perkara-perkara yang tidak haram. Misalnya kalau mereka memang mayoritas sholat itu menggunakan sarung, gak ada masalah kita pakai sarung. Ya, justru untuk melindungi diri kita, entah itu dari rasa bangga atau rasa apa sombong misalnya, atau bahkan melindungi mereka juga dari berprasangka buruk kepada kita. Artinya kalau kita tinggal di kampung, di sana punya tradisi sholat menggunakan sarung, saya rasa bagus sekali kalau kita sholat bersama mereka menggunakan sarung, sehingga tidak menjadi apa, tidak menjadi bahan fitnah, tidak bisa kita tidak membuka pintu masuk untuk setan memecah belah kaum muslimin. Kita tutup itu pintu-pintu tersebut. Bagaimana caranya agar kita minimalisir hal-hal yang bisa menjadi sumber-sumber kesalahpahaman di masyarakat. Apalagi ini dampaknya besar. Suami jadi gak ke masjid. Ini kan malah jelek nanti apa dampaknya. Ya gak sesuai dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Artinya kembali lagi ke masjid, niatkan itu sebagai syiar, sebagai bentuk bergaul dengan kaum muslimin, ya. Kata Nabi, orang yang bergaul dengan kaum muslimin, bersabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang menyendiri, ya, tidak bergaul dengan kaum muslimin. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Bengkulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Afwan Ustaz, tadi kepencet maksudnya mau melos speaker itu Ustaz. Baik Ibu, silakan Ibu. Ya gini Ustaz, di tempat kami lagi booming umroh seperti itu Ustaz, ya, dengan terbukanya tempat suci lagi ini. Kami kan alhamdulillah nih sudah mendaftar haji Ustaz. Alhamdulillah. Nah seperti itu, tapi kami ini sempat ragu. Orang-orang itu pada sibuk mau umroh dulu. Bahkan Kemenak saat ini kan mempersilahkan yang itu yang sudah dapat porsi haji pun uang diambil kembali untuk umroh. Sedangkan kami meragukan yang mana sih yang lebih utama itu, haji atau umroh. Seperti itu kemarin sih mendapatkan apa itu menambahkan penjelasan dari agen-agennya itu meyakinkan umroh dulu. Tapi kan kita ragu yang wajib itu yang mana, sedangkan kemampuan kita nih. Ya kalau yang punya uang, iya Ustaz, kita mendaftar haji sembari umrah sambil menunggu. Ya enggak kan otomatis punya dua, aku mau daftar haji dulu apa umrah dulu, seperti itu Ustaz. Baik. Itu yang benar seperti apa, sedangkan agennya kemarin enggak menjelaskan secara syar'i, oh ini hadisnya ini, itu enggak. Dia hanya benar-benar promo untuk di masjid, itu satu Ustaz ya. Itu selain promo itu Ustaz, kemarin di masjid juga nih untuk apa itu Ustaz, untuk promo obat-obat yang dari sana, apakah itu boleh Ustaz seperti itu di masjid, sedangkan saya enggak ada kemampuan, kekuatan untuk ini, jangan bisnis di sini nih, enggak mampu, gimana tuh Ustaz? Jazakallah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya kalau orang marketing seperti itu Ibu, jadi dia bukan orang yang ahli agama, dia orang marketing. Kalau orang marketing itu ya prinsipnya semakin cepat dia dapat untung, ya itu yang dia kejar. Ya tidak ada pertimbangan hukum-hukum syariat. Ya kalau dia ya memang Allah kasih kemampuan pintar bicara dan pintar menawarkan satu produk, dan produk yang dia tawarkan itu umroh. Ya celaka kalau dia misalnya berbicara tanpa ilmu, karena umroh itu tidak bisa dilepaskan dari hukum-hukum syariat ya. Kalau kita bicara antara haji dan umroh, ya jelas yang wajib itu adalah haji. Ya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya sesungguhnya manusia memiliki kewajiban atas Allah melaksanakan haji bagi yang mampu, kata Allah dalam Al-Quran. Ya dan ulama sepakat haji itu wajib bagi yang mampu. Terus bagaimana Ustaz, antriannya kan lama. Ya memang itu konsekuensinya. Tinggal kita yang sudah wajib ini harus mendaftar sebagai bentuk ya sekedar kita bukan menggugurkan kewajiban ya, sebagai bentuk keseriusan kita melaksanakan kewajiban itu. Ya, kita bayar sesuai dengan porsi yang diminta oleh pemerintah, misalnya 25 juta atau 35 juta atau terserah berapa sesuai dengan yang ditentukan pemerintah, ya kita bayarkan. Nanti masalah kapan kita berangkat itu sudah di luar kemampuan kita. Itu kaitan dengan regulasi, kaitan dengan aturan pemerintah, kaitan dengan usia dan lain sebagainya. Ya, tetapi seorang hamba ketika dia diberikan ke lapangan, dia mendaftar, ya Allah sudah melihat ya bahwa dia niatnya tulus, tekadnya kuat, keinginannya besar. Ya, enggak usah diambil lagi untuk umroh, ya. Kalau nanti di perjalanan sambil menunggu haji, Allah berikan dia ke lapangan untuk bisa umroh, ya silahkan dia umroh. Tapi hajinya jangan diambil, itu uang haji, biarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Kalau tiap kali mau umroh diambil, malah nambah lama nanti urutannya. Dapat jadwalnya makin lama lagi. Ya sudah, biarkan saja itu di rekening haji itu. Kalau nanti Allah berikan ke lapangan lain, rizki yang lapang, baru kita daftar umroh lagi. Itu yang pertama. Jadi haji ya lebih utama, dan haji yang wajib. Yang kedua, dan ini pun menegaskan bahwa yang ngomong di masjid itu marketing ya. Karena saking awamnya dia enak saja menjelaskan tentang obat di masjid. Dia tawarkan di masjid. Itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli, menawarkan barang-barang ya. Nabi dalam hadisnya berkata, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini untuk sesuatu yang sifatnya dunia. Ya, transaksi yang sifatnya dunia itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau ada orang yang melakukan transaksi di dunia, kita doakan mudah-mudahan perniagaanmu rugi. Ya, oleh karenanya dilarang. Ya, tidak boleh kita melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Kalimantan, salat sunnah setelah Jumat niat dalam hati mengerjakan salat sunnah mutlak atau rawatib? Rawatib. Ya, setelah Jumat itu rawatib, ba'diyah. Ya, niatnya adalah ba'diyah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita juga ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah imam mengucapkannya ketika kita sebagai makmum dalam salat? Ulama beda pendapat. Kalau di mazhab Imam Syafi'i betul, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum pun disunnahkan mengucapkan hal yang sama. Ya, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum pun disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau di mazhab Imam Ahmad hanya membaca Rabbana walakal hamd. Saya rasa pendapat yang pertama, pendapat Imam Syafi'i lebih kuat. Ya, karena tidak ada larangan dari Nabi, dan hukum asalnya apa yang berlaku bagi imam berlaku juga untuk makmum. Kemudian kita membaca tasyahud awal cukup sampai kalimat syahadat saja, betul. Ya, sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Adapun salawatnya itu sunnah. Ya. Atau kita bersalawat, enggak. Iya, mau bersalawat silakan di tasyahud awal, tapi yang wajib itu hanya sampai mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah alam bissawab. Ibu Khadijah di Padang ya, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, Ibu. Silahkan Ibu. Ya, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama Ustaz, terkait dengan sunat rawatib tadi. Kalau zuhur kadang-kadang kita kan tidak tepat waktu dengan kesibukan kita, tidak begitu azan, kita langsung masih ada pekerjaan atau kegiatan. Jadi, tapi saya tetap menginginkan bisa qobliyah zuhur itu Ustaz. Nah, apakah itu saya lakukan juga seperti subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat yang sebaiknya Ustaz? Baik. Terima kasih. Yang kedua Ustaz. Baik. Terkadang ketika kita membaca surat Al-Fatihah di sholat, sudah sampai ihdinas siratal mustaqim baru teringat saya tergoda oleh setan mungkin itu, jadi tidak hanya berlalu gitu aja di lisan tanpa ada di hati gitu. Atau udah ihdina saja kita gitu kan Ustaz. Nah, apakah kita boleh mengulang kembali biar afdol, karena rasanya itu tadi berlalu begitu saja? Atau saya teruskan saja yang saya baca itu? Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab ya, ketika seorang muslim memiliki kesibukan yang tidak bisa dia tinggalkan, misalnya ketika waktu zuhur datang, dia tidak sempat sholat di awal waktu, dia baru sempat di jam 1. Apakah dia masih mengerjakan rawatib? Iya. Mau dikerjakan di jam 1, mau dikerjakan di jam 2, tetap saja disunnahkan rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Ya. Jadi zuhur itu ada qobliyahnya dan ada ba'diyahnya. itu tetap dilakukan baik ketika seorang muslim mengerjakannya di awal waktu atau setelahnya selama waktu zuhur masih ada. Maka rawatib pun masih ada waktunya. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Nabi pernah mengqadha rawatib qabliyah zuhur setelah asar. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah Anda pernah melarang sholat setelah asar? Nabi berkata, ini adalah rawatib qabliyah zuhur yang tadi belum sempat saya kerjakan karena banyak tamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang membaca Al-Fatihah lalu dia merasa diganggu oleh setan sehingga dia tidak fokus, lanjutkan saja. Lanjutkan saja bacaannya. Ya, jangan diulang dari awal. Lanjutkan saja bacaannya. Tetapi setelah dia selesai membaca satu kali, kalaupun dia ingin mengulang dua kali, tidak masalah. Sebagaimana sudah kita bahas, bahwa yang dilarang itu adalah mengulang rukun gerakan. Yaitu misalnya ruku, aduh kayaknya tadi rukunya belum sempurna, padahal dia sudah berdiri, dia ruku lagi, batal sholatnya, rusak. Tapi kalau bacaan cenderung lebih lapang. Ya, selama itu adalah Quran, itu adalah zikir, tidak masalah diulang-ulang. Seperti membaca tasbih lebih dari 3 kali, ya, baik saat ruku, sujud, ya, atau menambahkan doa-doa yang lain, itu tidak masalah. Begitupun kaitan dengan Al-Fatihah. Kalau itu sifatnya was-was, jangan dihiraukan, lanjutkan saja. Tapi kalau memang kita rasa ada kesalahan, ya kita baca lagi, gak ada masalah. Tapi jangan ngulang dari awal, artinya jangan kita sudah 5 ayat, ulang ke ayat pertama, jangan. Sempurnakan dulu 7 ayat, baru kalaupun mau diulang, diulang dari ayat pertama. Wallahualam bissawab. Assalamualaikum, bolehkah kita berzikir saat kita sedang berolahraga atau menghafal Quran? Kalau berolahraga tidak masalah kita berzikir. Tapi kalau sambil baca Quran kita berzikir, gimana? Itu baca Quran itu sudah zikir. Tidak bisa. Ya, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi qalbihi. Tidak ada dua hati apa di satu orang. Artinya ya kalau kita lagi baca Quran, ya baca Quran. Dan baca Quran itu sebaik-baik zikir. Ya, sebaik-baik zikir salah satunya adalah membaca Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini adalah al-Qur'an. Allahu a'lam bissawab. Seorang istri sering sehabis jima di malam hari, paginya haid, jarak setengah hari tidak keluar lagi darah haid sampai 3 hari. Setelah 3 hari keluar lagi dan darah haid. Apakah selama 3 hari tadi tak keluar darah tadi wajib salat? Seorang istri sering sehabis jima malam hari, paginya haid. Jelas. Jarak setengah hari tidak keluar lagi darah haid sampai 3 hari, setelah 3 hari keluar lagi. Dihitung kebiasaannya, ya, pemirsa Niaga TV, dihitung kebiasaannya. Artinya kalau memang dia biasa 6 hari, kalaupun di antara 6 hari itu dia putus-putus, yang dihitung bukan putus-putusnya, tapi yang dihitung kebiasaannya 6 hari. Ya, Nabi berkata seorang wanita itu suci 23 sampai 24. Artinya Nabi ingin mengabarkan kepada kita umumnya wanita itu haid antara 6 sampai 7 hari. Maka yang diperhatikan adalah 6 sampai 7 harinya. Kalau memang seorang wanita biasa 7 hari, walaupun 7 harinya putus-putus, tetap dia harus menyempurnakan sampai 7 hari. Kalau dia biasa 6 hari, walaupun 6 hari itu 1 hari keluar, besok gak keluar, lusa keluar lagi, gak keluar, keluar lagi. Pokoknya kalau selama itu di 6 hari itu masih haid. Ya, tapi kalau sudah dari lewat dari itu, ya mandi, bersuci, lalu dia sholat. Allah alam bissawab. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silahkan, Bapak. Mau tanya, kalau misalnya kami kan ini, ya Islam itu kan melakukan sholat itu kan setiap hari itu wajibnya, ya. Tapi terus terang sampai saat ini saya untuk melakukan sholat tersebut masih belum bisa khusyuk. Salat apa itu, Bapak? Salat wajib. Salat wajib belum bisa khusyuk. Iya. Baik. Jadi enggak sepenuhnya khusyuk itu kadang-kadang melayang kemana-mana pikirannya. Mohon tipsnya, Ustaz, di mana sih supaya bisa khusyuk gitu? Baik, itu saja, Bapak, ya. Iya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan oleh para ulama, khusyuk ini adalah satu apa namanya? Memiliki banyak komponen. Jadi dia bukan satu bagian saja. Dia adalah akumulasi dari terpenuhinya komponen-komponen sholat. Jadi ketika kita berusaha memenuhi bagian-bagian sholat dengan sebaik-baiknya, komponen-komponen yang ada dalam sholat kita perbaiki, mudah-mudahan kehusyuan itu bisa kita dapatkan. Artinya begini, sholat itu kan memiliki banyak sekali bagian-bagian. Misalnya kita bicara tentang syarat sahnya sholat, ada yang namanya bersuci. Maka dimulai dengan bersuci yang paling baik. Kita bersuci dengan sebaik-baiknya. Lalu ada juga syarat sholat itu menutup aurat, kita pakai pakaian kita yang baik. Lalu ada juga syarat sahnya sholat itu masuk waktu. Artinya seorang yang berusaha memperbaiki waktu sholatnya, dia akan sholat di awal waktu. Jadi bersucinya dia perbaiki, sholatnya juga pakaiannya dia perbaiki, ya, yang pakaian yang layaklah untuk sholat, lalu dia kerjakan di awal waktu. Dan kalau dia seorang laki-laki, dia berusaha mengerjakannya secara berjamaah. Ini komponen di luar sebelum sholat. Ya. Lalu ketika dia sholat, hendaknya dia berusaha menyempurnakan sholatnya. Dalam bentuk apa? Dia kalau laki-laki berusaha mendapat berjamaah, lalu berusaha mendapatkan saf yang paling pertama. Nah kalau kita sudah masuk dalam sholat, hendaknya seseorang agar dia bisa meraih kehusyuan, dia mempelajari sholat. Jadi dia sholat bukan sebagai satu kebiasaan, tetapi dia melaksanakannya di atas ilmu. Dia tahu ini rukun yang gak boleh ditinggal, ini sunnah yang memiliki apa kelenturan antara dikerjakan atau tidak, itu harus dia pelajari. Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah seperti kalian melihatku sholat. Artinya harus dipelajari terus-menerus. Bukan hanya kebiasaan yang mungkin kita pelajari saat SD dulu. Ya, tetapi harus kita pelajari lagi, dalami lagi. Gerakannya kita perbaiki, apa itu takbiratul ihram yang benar, apa itu ruku yang benar, apa itu i'tidal yang benar. Yang selanjutnya bacaannya. Ya, bacaannya. Ya, bacaannya pun kita berusaha perbaiki dari sisi lapasnya, dari sisi maknanya, kita ilmui benar-benar. Karena semakin bacaan itu hadir di kita, semakin ada koneksi antara mulut dengan pikiran. Allahu Akbar, hadir bahwa Allah itu maha besar. Subhanallah, Allah maha suci. Ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saya ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Engkau maha suci dari kelemahan, engkau maha tinggi, sedangkan aku rendah di hadapanmu ya Allah. Ada kehusyuan seperti kita berdialog. Kita memahami bacaan Al-Fatihah. Ya. Itu akan sangat membantu kita untuk bisa khusyuk. Dan yang terakhir ya masalah hati, mengkondisikan hati. Ya, bagaimana kita yakin bahwa saat kita beribadah itu kita sedang melihat Allah dengan hati kita atau kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akumulasi dari banyak hal ini akan membantu kita untuk khusyuk. Ya, intinya kita harus terus belajar bagaimana sholat yang kita lakukan itu benar. Ya, oleh karenanya kalau kita lihat di Al-Qur'an, Allah kaitkan kehusyuan itu dengan keyakinan. Allah katakan wa innaha lakabiratun illa alal khasyi'in. Salat itu sesuatu yang berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka kelak akan berjumpa dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan bahwa kita akan berjumpa dengan Allah, ya Allah itu dekat dengan kita, itu membantu orang untuk khusyuk. Jadi gak sederhana. Gak sederhana, artinya dia adalah satu proses yang panjang di mana kita terus belajar, terus memperbaiki, terus mengkaji, sampai akhirnya mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa khusyuk dalam sholat. Allah alam bisawab. Barangkali ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika saya potong rambut hanya sampingnya, lalu bagaimana atas hanya dipotong sedikit, akan tetapi bagian samping tidak dicukur sampai habis, apakah ini termasuk qaza? Allah alam bisawab. Kalau hanya diratakan saja enggak ada masalah ya. Artinya cuma diratakan saja supaya tidak menutup telinga misalnya, dan bagian atasnya sedikit dirapihkan, tidak masalah. Selama tidak misalnya dihabiskan yang samping, dibiarkan yang atas, itu qaza. Itu namanya qaza. Tapi kalau sekedar untuk apa namanya merapihkan bagian pinggirnya supaya terlihat rapi, tidak menutupi telinga, ya artinya rapih ya, itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan juga selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.